tahiyat niku lak yo arep model piye-piye lak imam papat niku angsal-angsal mawon to. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Imam Hanafi mung ping pindho asyhadu alla ilaha illallah la nafi Allah isbat oleh asyhadu alla ilaha illallah wis ra ngatung meneh. Imam Hambali nyuwun sewu saben ketemu kalimat Allah tangane munggah attahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi setiap kali ketemu kalimat Allah tangane munggah ting ting ting ting. Niku Imam Hambali. Lah Imam Maliki beda meneh. Sambuk dari awal sampai akhir tangane obah ora mandeg attahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Tapi sing ngobah namung drijine tok ora ndase barang atahian iki mbiyen. Lah kula takoni Gus Miftah ngagem sing pundi? Kula ngagem Syafi'i. Atasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jenengan arek nganggo Hambali ya oleh Hanafi ya oleh. Tihadu ka fi maduminalaka wa taksiru ka fi matuliba mingka dalilun alang timasil basirati mingka. Napa niku Gus? Ijtihaduka kesungguhanmu. Fima duminalaka terhadap apa yang sudah dijaminkan oleh Allah untukmu. Wataksiruka fima tulibamungka dan kelalaianmu atas apa yang Allah bebankan kepadamu. Dalilun itu merupakan tanda bukti nyata alang timasil basirati mingka atas butanya mata hatimu. Maksudnya nopo Gus? Rezeki, jodoh, pati kuwi dijamin karo Gusti Allah. Ijek mo oyak mati-matian. Sementara Allah dawuh kowe salat, kowe ngoyak akhirat ora tau mooyak. Kuwi ku nandake mata hatimu basirohmu mati. Dadi jodoh kula mung dijamin kali Allah. Nggih. Lah kula ndonga dereng diwenehi, dijawab kali Ibnu Athaillah. La yamuddu ta'akhuru amadil ata ma'al ilhah fi du'a mujiban liyasika. Janganlah karena keterlambatan pemberian Allah kepadamu di saat kamu sudah berdoa bersungguh-sungguh mujiban liyasika menjadikan kamu berputus asa. Fahuwa duminalaka al-ijabah, kata Ibnu Athaillah. Karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan. Jodoh, nyata nih. Ngalor ngidul doyak, yura kecanda. SD, SMP, nyuwun sewu pacaran. SMA pacaran, kuliah pacaran. Akhirnya putus, akhirnya malah mengpek nggo. Ngepek, tau nggo. Akhirnya malah mengpek, co, ngepek, konco. Pek lur, ngepek, dulur. Pek suh, ngepek, musuh. Iso. Nyata nih. Tapi kadang-kadang sing mboten pacaran ketemu langsung rabi yo iso mawon. Soale napa? Niku urusane Allah. Lah wong tuwa sakniki nggih aneh, anake dipacari wong tuwane ikhlas, anake dirabi wong tuwa ora tau ikhlas. Nggih nyatane, Bu, anake kula ajak teng Parang Titis kono le nggih mangkat. Pacaran lho, Ibu rapopo. Bu, anake kula ajak teng Borobudur kono mangkat. Bu, anake kula ajak teng Kaliurang kono mangkat. Aja lali Ibu tumbaske jadah. Nek lak wong tuwa kurang ngajar tempene anak dijolke jadah. Abuang ngeten to. Lah nggih, begitu anake dilamar tenanan karo sing lanang, Bu, kula sampun dangu pacaran kali anak panjenengan, angsal mboten anake kula rabi. Kadang-kadang jawabane wong tuwa apa? Gajimu pira? Kowe megawe nang ndi kok wani ngrabi anakku? Sok anak bojomu mok pakani apa? Ya Allah, niki nyuwun sewu. Dipacari oleh, dihalal ke mboten oleh. Mila katah mugo, katah mergo seperti itu, begitu ra diizin ke karo wong tua, anake mateng dhisik. Ngono kuwi begitu mateng malah kondo. Gus, anak kula kaya Maryam, ngapa ora duwe bojo mateng? Lah niku ra kaya Maryam. Maryam niku iso mateng mergo dikersake karo Gusti Allah. Lah anakmu mateng ra duwe bojo niku ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Ya cadote kowe kuwi kok dadi nang cengengesan. Kula nang tamu ke Jakarta, Pak Kiai anak kula meteng. Heh. Lah terus napa diajak mriki? Napa sing ngetengi kula? Nggih mboten ngoten. Mbok tulung goleke bojo. Lah, meteng kok goleke bojo niku sing ngetengi sinten? Mang takoni ya, Mbak, tak takoni. Nduk sing ngetengi sapa? Kula mboten ngertos. Lah kok iso? Lah wong bareng-bareng. Ya Allah. Lah iki kok piye to aku? Matengok bareng-bareng. Saniki kersane pripun mang goleke calon bojo, mungkin sing ngragati kula. Nggih susah Bu wong anake panjenengan niku meteng kok kon goleke bojo. Malah jawabane napa Pak Muhyi? Yen mboten wonten sing kersa nggih pun anak kula mang pek mawon. Ayo matamu aku ngono. Lah wong ya pengasuh pondok pesantren diwene bekas codot lah ya ora. Mila kula jaman sakmaten donga, ya Allah senajan to mung grobak elek-elekan mbok kula diwenehi. Caramu donga ngono kuwi. Ora ingahi wae. Ora sama gawe masak-masake rupamu. Kuwi ki ora sama gawe masak-masake ketok iki wong susah. Ngrupamu kaya kotak infak. Akhirnya dikei karo Allah. Mila niki nyuwun sewu. Dijamin. Lawang sugih kudu zuhud, Bu. Zuhud niku oleh duwe ra kena seneng. Amal yang dilakoni kali wong zuhud dawuh hikam niki wau, makonlah amalun tidak bisa dianggap sedikit. Maka Rasulullah mengatakan dua rakaat orang yang zuhud, orang yang mukhlis itu lebih baik daripada ibadah seumur hidup yang dilakukan oleh orang yang rohib, orang yang cinta dengan dunia. Kenapa? Hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu nenek moyang dari semua kesalahan. Oleh jadi wakil bupati tapi tidak boleh cinta dengan jabatan wakil bupati. Oleh duwe rumah sakit tidak boleh cinta dengan rumah sakit. Enggak boleh. Mobil manggone teng garasi mboten teng ati. Tegese yen mobile ditabrak wong sing rusak cukup mobile atine ra melu-melu rusak. Kula dites langsung bar ngaji niki kalih Gusti Allah. Metok Habib Lutfi ajeng tindakan mujahadah teng pondok. Delalah Habib Lutfi mboten saged. Padahal kula mobile nyilih nek kanca kula. Mergo ajeng metok Habib Lutfi kula goleke mobil sing apik. Habib Lutfi mboten saged tindak mergo enten sedereke sedo teng Jakarta. Telepon kula le Abah ra iso tindak nggonmu. Napa, Bah? Badhe ning Jakarta. Nggih, pun kondur. Begitu nyampe Weleri, subhanallah, mobilnya ditabrak Bu kalih pendeta. Der. Tabrak. Lah awakmu ora kaget aku ngombene kapan padahal ke. Aku ngelak. Mobile remuk dibeto teng Polres Batang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para alim, wa bil khusus Gus Misbah, ugi rawuh Gus Ruri, soho kiai sanes-sanesipun ingkang estu kula takdimi kula bektosi, para pejabat ingkang kersa rawuh mesti rawuh wong sing duwe hajat, Ibu Muslimatun soho Bapak Lurah Daman Huri. Mugi-mugi Allah memanjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Amin. Soho Bapak Ibu Jamaah Dzikrul Ghafilin malam Ahad Wage rahimakumullah. Sawijine wedal wonten wali tiga menika ngumpul, siji Kanjeng Sunan Kalijaga, nomor kalih Kanjeng Sunan Muria, nomor tiga Kanjeng Sunan Ampel. Wali tiga menika bahsul masail, kumpul ngerembuk masalah-masalah keumatan. Lajeng wali tiga menika dipun suguh pasugatan. Corot yang Jawa Timur namine pacitan, corot yang Yogyo namine nuk snack. Mila kula kemutan rinten sejarah Al-Mafula Mbah Dardiri niku mboten lila yen nuk niku diganti kalih roti. Tetep nuk mboten kena diganti karo roti. Mila kok ana Dzikrul Ghafilin teng Yogya nuk diganti karo roti niku berarti ra ngerti sejarah. Tetep nuk. Soale nuk niki wonten sejarahe, termasuk yang terlibat dengan nuk menika Al-Mafula Mbah Yai Azhari. Mila mboten pareng diganti. Lah ibu apa rahimakumullah, napa suguhan wali tiga menika wau? Suguhane mboten pokari sweat, suguhane mboten maizon, suguhane mboten larutan penyegar cap kaki tiga. Suguhane menika namung setunggal. Ananging miturut wali tiga niku wau, Mastani daharan menika namine benten-benten. Miturut Kanjeng Sunan Kalijaga daharan menika dipun wastani Satrio Munjung, miturut Kanjeng Sunan Muria daharan menika dipun wastani Dadar Gulung, miturut Kanjeng Sunan Ampel daharan menika dipun wastani Enten-enten. Lajeng diskusi babagan daharan iki. Lah kiai-kiai NU niku lak nyuwun sewu, mung gara-gara panganan mawon iso ngrampungke masalah. Estu. Sami kali Ansor Magelang zaman sak monten diskusi babakan apa dalile wong maca tahlil kuwi ngobahke sirah. Ana wong NU niku lak maca tahlil niku ndase diubah-ubahke to nggih. Nggih. Nanti kula takoni kali kanca kula tiyang MTA, ngopo kok dadak diubah-ubahke? Kula jawab, "Njuk ngopo wong ndas-ndasku dhewe." Begitu tahlil dibahas rame nih, Bahsul Masaili rame. Lah cara Bib Umar Mutohar Semarang Bahsul Masail niku lak sajane golek-golek masalah. Di tengah-tengah perdebatan sengit, Mbah Sirot Payaman, waline Magelang niku. Engkang nate ngijazahi Mbah Dur, babakan gawe anak sing soleh, rawuh. Begitu rawuh, Mbah Sirot niki ngersake unjukan kopi. Melebet dalam diaturi unjukan kopi, Bahsul Masail sekara sementara ngentosi Mbah Sirot Payaman ngunjuk kopi. Begitu diunjuk, rampung unjuk kopi niku setiap kali diunjuk, Mbah Sirot niku ngobahke sirah kali ngentikan. Masya Allah enake. Sampai tiga kali. Diunjuk ngobahke sirah meneh. Masya Allah enake. Begitu Mbah Sirot kundur, Bahsul Masail dinyatakan ditutup. Nopo pun ketemu jawabane. Jawabane nopo? Ngombe kopi wae krasa nikmat ngobahke sirah. Ndah apa maca tahlil la ilaha illallah sing luwih nikmat daripada ngombe kopi. Padha lak kali kula bar kumpul kali bojo kula nika masyaallah enak. Dilak cara kiye-kiye eno ngoten niku rampung ngoten niku. Lah pak zaman huri kita wis lali to. Akhirnya napa? Kanjeng Sunan Kalijaga dipuntangleti kalian Kanjeng Sunan Muria. Niki sing kula aturke kalih mawon, dawuhe Kanjeng Sunan Kalijaga kalih Sunan Ampel. Kanjeng Sunan punapa panjenengan mastani menika daharan menika Satrio Munjung? Satrio Munjung. Punapa panjenengan mastani panganan menika kok arane Satrio Munjung? Dipun jawab kalian Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Ampel. Punapa kawula mastani daharan menika Satrio Munjung? Satrio Munjung niku sifate mukmin, sifate muslim. Bagaimana kemudian seorang pribadi bisa menghormati dan mengagungkan pribadi orang lain? Kenapa? Karena pribadi yang terhormat itu berangkat dari pribadi yang mau hormat kepada orang lain. Mila jenengan pirsani, kiai-kiai NU niku lak ketemu rebutan ngambung tangan. Habib ketemu Habib niku rebutan ngambung tangan. Kula nate ngawal Habib Lutfi kepanggih kalih Habib sinten Kudus menika Alkaf, begitu kepanggih saling rebutan ngambung tangan. Mila perkara-perkara ngoten iki nyuwun sewu menika kearifan para kiai. Kearifan para kiai. Karena pribadi yang terhormat itu berangkat dari pribadi yang mau hormat kepada orang lain. Kula dipun tangleti, ngapa to kiai-kiai NU kelak teko tangane direbutan gitu diambungi sak piturute? Kiai-kiai niku sakniki napa tangane sregep direbutan karo jamaah diambungi tangane soal rikala nyantri mbiyen gaweane ngrebuti tangane kiai ini disungkemi nyungkemi kiai ini. Dadi wong sing disungkemi niku mergo biasa sungkem. Mila nyuwun sewu wong-wong sing ra tau sungkem yo ra tau disungkemi. Ayo mang delok niku wong-wong Wahabi, wong-wong Salafi. Bahkan mereka mengatakan sungkeman niku musyrik. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah teng YouTube menika. Ngantos kula membuat tantangan terbuka babakan tabarukan. Soalnya kula tersinggung napa? Bahas salaman karo kiai sungkeman niku bid'ah musyrik, delalah videone niku Mbah Maimun Zubair. Sing diputer niku Mbah Maimun Zubair. Niku lak ngenyek banget. Padahal tiyang Jepang mawon gadah penelitian banyu putih sing didongani niku secara molekul dan lain sebagainya secara medis jauh berbeda daripada banyu sing boten didongani. Niki wong kafir Jepang mawon ngerti. Lah niki sing aku ustad tabarukan karo kiai jarene musyrik. Bahkan nyuwun sewu, kadang-kadang tidak salaman mohon mboten purun. Kula sholat Jumat teng UGM, rampung sholat, kiwa tengen kula, tradisi ahlu sunnah wal jamaah ini kula salam-salaman. Tangan kula ditamplek, haram! Ya Allah, kula mbatin kok wong cangkeme atose kaya ngene iki. Mangane apa? Mangane apa? Akhire rampung sholat, kula mandap saking masjid dicegat kali jamaah takoni, Gus, wau napa tangane ditamplek? Jarine salaman haram. Sajanjane salaman bar salat niku pareng napa mboten? Pareng. Enten dalile wonten hadis napa ayat? Hadis. Hadise sinten? Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Unine pripun? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa. Ketika dua orang Islam saling bertemu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Jadi hadis ini tidak menentukan salamannya kudu ning kene mboten. Dalam semua keadaan, fi kulli waqtin wahidin, kok gelem salaman? Illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka sampai mereka berpisah. Berarti angsal napa mboten, Bu? Bar salat salaman. Angsal, jangankan bar salat salaman, bar salat ngising mawon oleh. Kok ngisinge bar salat? Yang tidak boleh itu salaman di dalam salat. Niku. Kula nembe salat Gus Ruri rawuh, monggo Gus, lah niku mboten pareng. Wong bar salat pendelik-pendelikane oleh. Nggih napa mboten, Bu? Nggih, samping kula Pak Muhyi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bah, oleh wong rampung salat. Cara gampange lak ngoten niku. Maka nyuwun sewu, adanya pribadi yang terhormat itu karena berangkat dari orang yang mampu dan mau menghormati orang lain. Dan itu merupakan tradisi ahlu sunnah wal jamaah. Ila nyuwun sewu menawi kiai-kiai mbiyen niku lak bangsa ngomong hormat niku subhanallah karo kitab hormat. Niku wonten kitab taklim menika dipun sebataken wa minat ta'dzimil wajib ala yamuddar rasul ilal kitab. Sampai kiai-kiai NU niku njenengan umpama ngaji ngarepe ana kiai, ora wani kok nyelonjorke tungkak. Soale napa enten kiyaine, enten gurune ana kitabe. Untunga dalu menika ngajine ning kursi. Umpama lesehan subhanallah. Ibu-ibu niku lungguhe jenise ana telu. Teko pertama kali sila, tengah-tengah pengajian tahiyat akhir, keren-keren kiai ini munggah panggung tungkae selonjorke ngoten. Alasane penyakite asam urat. Niki mumpung teng rumah sakit kula takon napa wonten sing kagungan penyakit asam urat. Kula tambani purun napa mboten? Sing iso nambani mboten Gus Ruri tok kula nggih iso sakniki. Lah jenengan kena penyakit asam urat gampang kundur jenengan pados gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke asame watu ning nggih nutuki urate niku insyaallah. Pribadi yang terhormat. Lah niku mari tenan rumah sakite bahaya nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ibu wa rahimakumullah, ketika seseorang sudah memegang teguh prinsip satrio munjung, anane niku mung mulyake wong, anane niku mung mulyake wong. Semua yang dia miliki niatnya untuk ikroman wa takdiman. Duwe omah niate ikroman wa takdiman untuk tamu. Bahkan nak kelas sing badal diri niku jangankan tamu, maling niku dihormati. Cerita niki mun kula takyenke kali almarhum garwane badal diri. Jadi kula niku angsal cerita, satu ketika badal diri niku sare-sare ayam, tidur-tidur ayam niku cara jawane pripun nggih? Kok turu-turu pitik kepiye to ngawur wae turu-turu gitu. Mosok kiai kok turu-turu pitik. Ya setengah turu setengah mboten ngaten. Enten maling. Badal diri nembe sare teng ruang tamu, enten maling mlebet. Sak kiwane badal diri niku dirogoh maling. Dirogoh maling. Malingi rontok duit, soalnya nopo duitnya Mbah Daldiri ini kuteng sak tengen. Akhirnya nopo begitu ngerogoh sak Mbah Daldiri kerosot tapi digadari jari kemawon. Begitu malingi kundur neng lawang diceluk kali Mbah Daldiri, maling salah duitnya neng kene gino. Akhirnya nopo malingi disangoni. Ini ku maling mawon coro kiai dihormati, diceluk disangoni. Beda lanjut dengan kiai toko mawon dirasani. Kiai kok tekone telat ngono dirasa. Suwan ngoten niku. Lah, kalau pribadi-pribadi terhormat seperti ini dipegang oleh semua orang, tidak hanya oleh kiai, tidak hanya oleh santri, termasuk oleh para pejabat kaya dene Bu Muslimaten, kaya dene Pak Daman Huri, anggota-anggota DPR sak piturute. Satrio munjung, munjung rakyate. Nyuwun sewu, negara mesti makmur. Napa nyatane pejabat-pejabat niku kok sregep maling duwite rakyat? Soale ra duwe sifat satrio munjung. Lah duwe sifat satrio munjung aman niku. Mila niki mumpung sing ngundang Ahad pagi niki wakil bupati ya muga-muga wakil bupati ini duwe sifat satrio munjung. Nggih ketok ya wong atine ayem banget. Mulai kula ngaji mangan kacang terus. Satrio munjung. Allah. Makan niku kula praktekke menawi teng pondok nika nyuwun sewu. Kula niku jarang mangan sadurunge ndelok santri kula mangan. Santri kula niku nyuwun sewu. Jenenge santri-santri mahasiswa niku lak mangane semega-semega nika. Gunung Merapi pindah teng piring kok. Lamu mangan niku metutuk nika subhanallah. Santri 70 niku sedina 20 kilo 30 kilo entek niku pripun. Nek semega-semega nika. Masyaallah, kula ngomong kowe arep mangan sak warek-wareke ra masalah, tapi piringmu kudu resik. Kula niku paling tersinggung, Bu. Lek enten santri mangan ninggal daharan teng piring. Soale mungguh kula napa niki mboten ngajeni sego, mboten ngajeni sing masak, mboten ngajeni sing golek duit. Sampai lak Kanjeng Nabi dawuh ngaten, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha." Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Niku hukumnya sunnah. Mila nyuwun sewu menawi Bapak Ibu rampung dahar nika bojone diceluk, "Bu, endi cangkemmu?" Nyoh. Niku hukumnya sunnah. Lestu ning menika sunah dan itu biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nyuwun sewu sesuk-esuk Pak Muji dipraktekke nggih. Bu endi cangkemmu, Bu? Tapi ingat itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku untuk sesama teman son, jiji ini. Ala mut-mutan jempol. Satria munjung. Satria munjung. Ini yang selalu saya sampaikan kalau saya kedatangan tamu-tamu DPR dari Jakarta. Kowe iki kudu nduwe sifat satria munjung. Ben ora maling. DPR niku maling lak mergo ora nduwe sifat satria munjung. Lali karo dawuhe Kanjeng Sunan Kalijaga. Menghilangkan sifat sebagai orang-orang yang terhormat. Mila begitu maling, hilang kehormatane. Contone Setia Novanto, 15 tahun, Bro. 15 tahun dilakoni efeknya nopo anak bojone kisinan terus salawase dan keluarganya dicap sebagai koruptor apa ya ramsak kene. Mila kula nate cerita kali Pak Daman Huri enten tamu gen kula anggota DPR saking Jakarta. Pak Kiai kula badhe tanglet. Nopo Gus? Nopo Pak DPR? Anu DPR kali KPK niku sakniki hebat pundi? Aku kula jawab ya hebat DPR. Wong KPK niku iso dipilih dadi KPK niku lak sing milih DPR, komisi 3. Gitu Pak Muji, komisi 3 hukum. Lah DPR kali Kapolri. Wo ya hebat DPR. Kapolri Tito Karnavian kan dadi DPR, dadi Kapolri dipilih karo komisi 3 DPR. Yen kali Panglima TNI, wo hebat DPR. Panglima TNI harus masuk komisi 1. Karo presiden DPR, Jokowi ka iso nyalon dadi presiden melalui partai. Partai kuwi sing duwe anggota DPR. Terakhir takon meneh, yang DPR karo Kanjeng Nabi kira-kira rampung pundi? Wah, mumet ndas kuwi aku. Akhirnya kula jawab, DPR karo sapa? Karo Kanjeng Nabi. Kula jawab, ampuh DPR. Kok ngoten Gus? Enggih, soale napa? Kanjeng Nabi wedi karo Gusti Allah, DPR sakniki belas ra wedi Gusti Allah. Lah ya, muga-muga Bu Muslimatun ki selamat awale, selamat akhire ya. Ning sing kula bingung lak sing dadi wakil bupati niku Pak Daman Huri bojone penggerak PKK, ibu PKK. Lah iki sing dadi sing wedok sing lanang masuk bapak PKK. Mboten napa-napa Bu. Mang conto akhlake Semar, lurah niku lak sing apik mung siji lho, Lurah Bodronoyo. Nggih napa mboten, Pak? Nggih, lurah niku sing paling apik niku namung siji, Lurah Bodronoyo. Tapi pejabat niku sing mlebu surga dhisik dhewe niku RT. Lah nggih, RT niku lak wong entengan ngundang bupati pengajian rong mesti mangkat, RT ra diundang mangkat. Jadi RT kok gayae ra mungkin. Mila jenenge RT, napa niku RT rekoso terus. Bu muslimatun, saat deringe kula teruske sing kula bahas sak janjane mboten iki, enten-entene mungkin Kanjeng Sunan Ampel. Napa to Lurah Badranaya Semar niku diarani wong ampuh. Kula nanti diskusi kali Pak Mantep Sudarsono, diskusi kali Ki Entus Susmono wonten Hotel Lor in Solo. Ndelok karaktere Semar niku kados napa? Bapak Ibu jenengan pirsani, tangane Semar niku sing siji teng pundi? Nduding mendhuwur. Pendele ngateni, Semar niku ngoten iki tangane. Sampai kali Pak Mantep niku dicontohke, ngene iki lho Gus, tangane Semar iki ngene iki. Napa tangane Semar niku nduding mendhuwur? Menika ingkang dipun maksud hablum minallah, mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah Allah Allah Allah. Niki Semar. Aku dadi wakil bupati dipilih karo rakyat dadi mergo karepe Allah. Kan ngoten. Soale Ibnu Athaillah wonten kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari menika lak dawuh mata waqafa matlabun anta talibu birabbika. Dadi dadine bu muslimatun niku mboten mergo suarane akeh. Suarane Bu Muslimatun kali Pak Sri Purnomo oke, tetep iso kalah yen musuhe luweh oke. Ana ngaten. Lah yang nggih ta? Lah, sak oke-oke suarane Bu Muslimatun tetep kalah yen musuhe luweh oke. Kandane kok ngeyel. Tangane Semar menika nduding hablum minallah, mlebune nafas. Aku kuwi dadekke wakil bupati krono Allah, saiki njabat diawasi karo Allah, sesuk pertanggungjawabane karo Gusti Allah. Mila Abu Bakar Umar niko dilantik dadi khalifah, unine napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah wong nate Bupati Entus kula teng mriku pengajian nyun sewu begitu resmi terpilih jadi bupati, diteri tiang niku sapi telu gede-gede. Gede-gede niku sak badak-badak niku. Kalian terus takoni, niki damel napa? Damel syukuran Pak Bupati dadi bupati dah. Ngomong kali kula, pripun Gus? Kula jawab, Pak Bupati, aja. Dol apa dibleh daginge didum. Aja syukuran. Kowe iki iso syukuran sesuk lak bar 5 taun jabat ora ana masalah, sukses mulyake masyarakat baru syukuran. Lah pejabat saniki nyuwun sewu begitu dadi syukuran padahal durung kerja. Nggih napa mboten? Seolah-olah jabatan itu segalanya padahal mung 5 tahun lak rong periode 10 tahun niku mawon yen mboten kecekel KPK. Kan ngaten, pokoke lak Bu Muslimatun sregep ngundang mujahadah Gus Misbah dan kawan-kawan insyaallah selamat. Apa meneh sing ngaji kula niku menawi. Umpama. Awak kula ge asline mun mboten saged, Pak Daman mburi tindak teng pondok. Kula mboten saged Pak Haji, kula nten ngaji teng Semarang. Ndelalah Semarange gelem dikensel. Ngaten iki, Allah Allah Allah Allah. Bu, tangane Semar sing setunggal teng pundi? Ning wingking. Lah tangan kuning buri sing nyekel mik sapa? Oh diwalik. Diwalik. Tangane Semar sing setunggal niku teng wingking. Tak takon, tangane Semar sing teng wingking niku nduding mengisor apa ngatung mendhuwur? Nduding mengisor mboten ngatung, Bu. Nduding ngaten iki. Dadi model bentuke ngaten iki. Jadi sing siji mendhuwur, sing siji mengisor. Engkang mengisor menika yen teng dhuwur niki hablum minallah mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah, sing siji mengisor hablum minannas metune nafas diniati raga nguntungke wong liya, minimal orang rugekke wong liya. Mila kula tau matur karo Pak Sri Purnomo, dadi incumbent kuwi gampang. Senajan ora berprestasi, minimal orang gawe cacat mesti dadi meneh. Lho tenan. Dadi wakil bupati kuwi gampang. Senajan to prestasine pas-pasan, waton ra duwe salah karo rakyat, sesuk dadi bupati. Tenang kok. Ya sampe nek kono kowe lak gebuki dhewe kok ngono. Carane ngoten, hablum minannas. Mila nyuwun sewu. Lak pengin sugih mergo pejabat ngimpi. Ngimpi beda kali Kanjeng Nabi. Idealnya itu kan pejabat seperti Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu menjadi nabi 23 tahun, menjadi pedagang berapa, Pak? 25 tahun. Dari usia 15 sampai 40 25. Menjadi nabi 40 63 23 tahun. Mila Nabi Muhammad niko prototipe model yang ideal. Dadi wong sugih dhisik baru dadi pejabat. Bener, Bu Muslimatun duwe rumah sakit dhisik baru dadi wakil bupati. Wong begitu ngoten mawon wong mesti nyangkemi kok. Kae mbiyen rumah sakite rumah sakit ibu dan anak, saiki bahasan dadi wakil bupati dadi rumah sakit umum. Wah. Mesti Bu Onfo sing cerewet niku. Halo. Aku apal lak bangsa ngoten niku. Mila kula mbiyen bangun masjid kali bangun omah, kula dhisikke bangun omah. Lah kok ngoten Gus, nggih. Lah kula bangun masjid dembe bangun omah mesti dadi fitnah. Kae lo miftah gara-gara oleh turahan semen masjid akhire iso gawe omah. Aku ki apal lak ora cangkeme jamaah ki apal kok. Sapal lak. Mila kula bangun omah dhisik baru bangun masjid ben ora dadi fitnah. Carane ngoten niku Pak Muji. Kula ora urusan. Lah kula nggih nyantai mawon. Pokoke aja nganti tangane ngatung mendhuwur tapi nduding mengisor. Lah soal niku, mungkin dipun jawab kalian Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel takoni karo Kanjeng Sunan Muria. Panjenenganipun Kanjeng Sunan Ampel, punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten? Jawabane niku damel kula merinding. Begitu ditakoni apa jawaban Kanjeng Sunan Ampel, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enten-enten menika kalian Kanjeng Sunan Ampel menika dipun maknani ajal. Ajal miturut Kanjeng Sunan Ampel niku mboten pati, tapi ajal niku miturut Kanjeng Sunan Ampel artine titi wanci. Napa mawon yang pun dugi titi wancine ora iso ditolak? Napa mawon yang dereng dugi titi wancine ya ora iso dipaksake? Lah sing termasuk titi wanci niku napa? Pangkat, jabatan, jodoh, rezeki, kematian. Yen wis teko ora iso ditolak, yen urung teko ora iso dipaksake. Pangkat dan jabatan. Nyatane kathah tiang nyalon anggota DPR entek ratusan juta, sertifikat omah dilebokke bank, BPKB dilebokke penggadean. Nyatane ra dadi ya ra dadi. Ana wong bangun dalan sumbang aspal, bangun masjid sumbang semen, bahkan gen kula kuburane sumbang bandoso. Delalah ora dadi, jaluk meneh iku. Bangun dalan, bantu aspal ora dadi, aspale dijaluk. Bangun masjid, bantu semen ora dadi, semene dijaluk. Lah gen kula dibantu bandoso, tiange kula telepon yen arep mok jipuk-jipukan tumpah ana dhewe. Lagu setelah dia ngerasakan jadi, ya udah jadi. Dan ini, kalau sering matur kali Pak Wiratoni kok. Prosesnya Bu Muslimatun jadi wakil bupati, kalau ngerti. Sampai akhirnya muncul nama terakhir Muslimatun. Lagu setelah wis ngerasakan, ini takdiri Muslimatun jadi wakil bupati. Ya jadi. Senajan mau takon ngeraku. Saat jadi Muslimatun kayak Aisyah apa Muslimat? Jari ini dilantik Aisyah, kok jenisnya Muslimatun? Nggih ya apik niku wis. Lah niku ora usah dimasalahke wong NU Muhammadiyah sak niku wis ora ono bedane to nggih. Bedane lamun cilik-cilik niku mawon. Dadi lak kula ngaji ngene wong Muhammadiyah niku malah biasane sing nyangkemi wong NU, tenan niku. Nggih. Padha lak kula ngundang wong Muhammadiyah teko teng pondok kula sing nyangkemi wong Muhammadiyah. Dadi seolah-olah ki NU Muhammadiyah ki piye carane digawe musuh ngoten. Padahal nggih nyantai-nyantai mawon to kudune. Kaya kula wingi teng ngaji teng Malang takoni. Kali gege NU, lateng yuk jawab ribut Gus. Alhamdulillah sama ni kampun saya. Menawi teng Malang ni ku tasik ribut Gus. Bahkan nopo mawon ni ku tasik diribut ke. Masalah tahiyat tangan yang ini karung ini mawon ni ku tasik masalah. Lampuh banget ni. Lah sak janjinya apa di permasalah kita? Wong saya gawe masalah ni ku kemungkinan dua. Gagal paham utawa nyuwun saya salah paham utawa pahami salah. Ni ku mawon. Wong tahiyat ni ku lah yo ar model piye-piye lah imam papat ni ku angsal-angsal mawon. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Imam Hanafi mung ping pindho asyhadu alla ilaha illallah la nafi Allah isbat oleh asyhadu alla ilaha illallah wis ra ngatung meneh. Imam Hambali nyuwun sewu saben ketemu kalimat Allah tangane munggah attahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah assalamu alaina wa ala ibadillah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi setiap kali ketemu kalimat Allah tangannya munggah ting ting ting ting. Niku Imam Hambali. Lah Imam Maliki beda meneh. Sambuk dari awal sampai akhir tangannya obah ora mandeg. Attahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Tapi sing ngobah namung drijine tok randase barang attahiyah niki mbiyen. Lah kula takoni Gus Miftah ngagem sing pundi? Kula ngagem Syafi'i. Attahiyatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jenengan ora nganggo Hambali ya oleh Hanafi ya oleh. Padha kali babakan kunut. Niku lak nyuwun sewu, Bu. Begitu Imam Hambali, nyuwun sewu kula terangke. Imam papan niku lak babakan kunut terbagi dua. Sing ngadeg niki Imam Maliki, Imam Syafi'i, sing turu niki Imam Hambali, Imam Hanafi. Imam Maliki, Imam Syafi'i niki tokoh kunut. Imam Hambali, Imam Hanafi ini kira nganggu kunut. Satu ketika santrine Imam Hambali takon, Pak Kiai, kulon dere imam, imame kunutan, kamongko kulon boten kunutan kados panjenengan. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Imam Hambali? Yen imammu nganggu kunut sebagai makmum kue kudu ngamini, soale makmum kue kudu melu imam. Saat ini mentang-mentang penganuti Hambali, imame Syafi'i. Allahumma dina fi man hadait makmumi emoh wa fina fi man afait luweh. Kira kena nih. Anggone ribut kok Indonesia nih. Ini lah kalau yakin, lah tau anggota paro sakinah idaman menikah, insya Allah wis rana wong ribut babakan kunut. Soalnya apa? Karena baik orang NU maupun orang Muhammadiyah, tonggone Pak Daman Huri, sudah jarang yang sholat subuh. Jadi lah wis mancine teko-teko. Termasuk jodoh. Jodoh nggih ngoten. Kula mungkin muaranya masalah rezeki. Wong sakniki soal ini bangun rumah sakit. Jodoh nggih ngoten. Arep dipaksa nggih kaya ngopo lah urung teko titi wancine. Urung teko ajale ya ora iso. Mboten saged. Kata jamaah kula Surabaya nganti umure 35 tahun rarabi-rabi. Rarabi-rabi. Akhire marang ngen kula wacake kitab Hikam Ijtihaduka fi maduminalaka. Wataksiru kafima tuliba mingka dalilun alang timasil basiroti mingka. Napa niku Gus? Ijtihaduka kesungguhanmu. Kesungguhanmu. Kesungguhanmu. Fima duminalaka terhadap apa yang sudah dijaminkan oleh Allah untukmu. Wataksiruka fima tuliba mingka dan kelalaianmu atas apa yang Allah bebankan kepadamu. Dalilun itu merupakan tanda bukti nyata alang timasil basiroti mingka atas butanya mata hatimu. Maksudnya nopo Gus? Rezeki, jodoh, pati kuwi dijamin karo Gusti Allah. Ijek mau oyak mati-matian. Sementara Allah dawuh kowe salat, kowe ngoyak akhirat ora tau mau oyak. Kuwi ku nandake mata hatimu basirohmu mati. Jadi jodoh kula mau dijamin kali Allah. Nggih. Lah kula ndonga dereng diwenehi, dijawab kali Ibnu Athaillah. La yamuddu ta'akhuru amadil ataq ma'al ilhah fi du'a mujiban liyasika. Janganlah karena keterlambatan pemberian Allah kepadamu di saat kamu sudah berdoa bersungguh-sungguh mujiban liyasika menjadikan kamu berputus asa. Fa huwa duminalaka al ijabah kata Ibnu Athaillah karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan. Akhirnya leres mulih ning Surabaya dionekke karo ibune. Ndang rabile, ibu wis pengen ndang gendong putu. Eman-eman gonmu sunat ora ana bedane karo kran nggih nguyuh tok. Bocah niki sakjane bocah api ning delalah golek bojo niku ora entuk-entuk. Soale napa modale ra duwe, modele ra mlebu. Dadi modal karo model iki ra mendukung lah pokoke. Akhire napa? Kelingan omongan kula niki saben bengi mangkat ning masjid. Ya Allah, pokoke babakan bojo kula kula namung pasrah kalih panjenengan. Kulo ajeng rabi kali sinten niku urusane panjenengan isuk mulih. Dalu mangkat meneh. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku mbok dicek lagi ya Allah. Kok ndungone tenanan kae. Pokoke kelasnya tukang son kuwi lah pokoke. Akhirnya ya Allah, kulo pengen rabi kali bocah cewek sing modele SD SP ya Allah. Apa kuwi semok depan semok belakang ya Allah. Umpama mboten wonten setu legi nggih mboten napa-napa ya Allah. Apa kuwi setengah tua lemu ginuk-ginuk. Pokoke kula rabi kali sinten mawon rapopo sing penting wedok rondo ya rapopo. Pepet. Hari ketujuh dia pulang dari masjid ning tengah dalan delalah sikile kesandung. Kesandung niku ula, sikile dicokot ula. Begitu didelok ndelok ula niki wedok. Misuh-misuh, kere-kere. Aku ki njaluk bojo wedok kok jenengan wenehi ula wedok. Bocah niki lali dawuh Al-Qur'an wa asa ang takrahu sayyallahu huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu sayyallahu huwa syarrul lakum. Dan niscaya kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu atau sebaliknya kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi kamu. Akhirnya napa pingsan gawa ning rumah sakit. Disinilah kemudian awal cerita dimulai. Begitu mlebu rumah sakit delalah Bu ketemu perawat. Perawate wedok ayu urung rabi. Berhari-hari di rumah sakit akhirnya pasien seneng karo perawat, perawat seneng karo pasien. Waiting tresno jalaran soko salah. Waiting tresno jalaran soko ra ana liyane. Pambedina ketemune kuwi jek. Surabaya. Akhirnya napa sing lanang arep ngomong dhisik ya ora wani mergo rumangsa modale ra duwe modele ra mlebu. Sing lanang jane elek tenan. Wis kaya awakmu ki lah kaya kuwi lah kaya ngene. Wis kaya kowe kuwi lho tak kandhani. Ireng udan udut wae ngono. Wis tukang sone jenenge Irma iki. Irenge masyaallah. Akhirnya apa bu? Berhari-hari di rumah sakit. Rawani ngomong hari ketujuh teng rumah sakit. Subhanallah. Rumah sakit modern bu. Sekarang itu masing-masing kamar dikasih sound system. Jadi kalau pagi dan sore itu, kalau nggak di, kalau rumah sakit muslim biasanya dibacakan doa. Kalau rumah sakit umum itu biasanya disetel lagu-lagu. Artinya apa? Memorinya ini dipacu untuk cepat sembuh. Delala hari terakhir dia mau keluar dari rumah sakit, sound system ini ki ono lagune Ida Laila. Oh, lagu radong we Ida Laila. Ngertimu NDA. Niki Ida Laila. Begitu krungu lagune Ida Laila, rasa cinta pasti ada. Orang nyambung belas sih wong kene. Lah wong saiki tuwa-tuwa ngene iki lagune ditinggal rabi pisan kok. Hatiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kromo solate ra Qur'ane ra diwaca solate yo ditinggalno opo iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru yo dikepui ayo rene gendang ngaji selawat isopora ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halim minal ahwali muktahimin sing lagu nom iso Ida Laila malah lali wong tuwa sakniki ning rumah sakit ini lagune Ida Laila rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa akhirnya pasiane bengok banter banget dek apa mas? Aku seneng karo kowe. Apa jawaban pasi parawate? Aku yo ho. Akhire napa rabi saniki anake loro. Dadi Gusti Allah carane ngoten niku. Soale napa? Cara kitab hikam menika waktune Allah ngabulke donga niku kapan? Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Waktune sak karepe Gusti Allah ora sak karepmu. Carane dicokot ula mila tukang son sing urung rabi tak dongake mulai pengajian kok ngene Pak Daman Huri muga-muga dicokot ula jodoh nyatane ngalor ngidul doyak yura kecanda SD SMP nyuwun sewu pacaran SMA pacaran kuliah pacaran akhirnya putus akhirnya malah mengpek nggo ngepek tonggo akhirnya malah mung pek co ngepek konco pek lur ngepek dulur pek suh ngepek musuh iso nyatane tapi kadang-kadang sing mboten pacaran ketemu langsung rabi yo iso mawon soalnya napa niku urusane Allah lho wong tua saniki nggih aneh anake dipacari wong tuane ikhlas anake dirabi wong tua ora tau ikhlas nggih nyatane bu anake kula ajak teng parang titis kono le nggih mangkat pacaran lho ibu rapopo bu anake kula ajak teng Borobudur kono mangkat bu anake kula ajak teng Kaliurang kono mangkat aja lali ibu tumbaske jadah niku lek wong tua kurang ngajar tempene anak dijolke jadah banget tenan langge begitu anake dilamar tenanan karo sing lanang bu kula sampun dangu pacaran kali anak panjenengan angsal mboten anake kula rabi kadang-kadang jawabane wong tuwa apa gajimu piro kowe megawe nang ndi kok wani ngrabi anakku sok anak bojomu mau pakani apa ya Allah niki nyuwun sewu dipacari oleh dihalal ke mboten oleh mila kathah monggo kathah mergo seperti itu begitu ra diizinke karo wong tuwa anake meteng dhisik Ngono kuwi begitu meteng malah kondo. Gus, anak kula kaya Maryam. Ngapa ora duwe bojo meteng? Lah niku ora kaya Maryam. Maryam niku iso meteng mergo dikersake karo Gusti Allah. Lah anakmu meteng ora duwe bojo niku ora kaya Maryam tapi diuntal codot. Ya codote kowe kuwi kok dadakno cengengesan. Elo kula sering matur wong wedok sakniki jenis niku ana telu. Telu nomor 1 ran duwe anak ran duwe bojo jenenge Nona, nomor 2 duwe anak duwe bojo niku jenenge Nyonya. Nomor 3 duwe anak tapi ran duwe bojo jenenge Nyah, Nyoh. Maten ya. Lah cara Pak Kyai Mustamar Marzuki niku wong wedok kuwi kaya lombok payu bobrok ra payu basa. Hati-hati Bu nggih, anak-anake nggih. Kula nenten tamu ke Jakarta, Pak Kyai anak kula meteng. Heh. Lah terus napa diajak mriki? Napa sing ngetengi kula? Nggih mboten ngoten. Mbok tulung goleke bojo. Lah, meteng kok kon goleke bojo niku sing ngetengi sinten? Mang takoni ya, Mbak, tak takoni. Nduk sing ngetengi sapa? Kula mboten ngertos. Lah kok iso? Lah wong bareng-bareng. Ya Allah. Lah iki kok piye to aku? Meteng kok bareng-bareng. Saniki kersane pripun mang goleke calon bojo, mungkin sing ngragati kula. Nggih susah Bu wong anake panjenengan niku meteng kok kon goleke bojo. Malah jawabane napa Pak Muhyi? Yen mboten wonten sing kersa nggih pun anak kula mang pek mawon. Ayo matamu aku ngono. Lah wong ya pengasuh pondok pesantren diwene bekas codot iki lah ya ora. Kowe gelem, Bro. Jadi lanjutkan pengen perso, tingkat perceraian yang paling tinggi di provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu ternyata Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul itu tingkat perceraian paling tinggi, termasuk Gunung Kidul itu aneh, perceraian tinggi, judi tinggi, bunuh diri juga tinggi. Kula wagi soalnya bareng ngaji teng Polres Gunung Kidul. Lah kula takon, ngopo to wong Gunung Kidul okeh sing pegatan? Ternyata alasannya sederhana. Kata wong Gunung Kidul niku rabine mergo meteng dhisik. Begitu anake lahir pegatan. Dadi teng Gunung Kidul niku biasa nonton wayang sak sarung sikile papat. Ngono kuwi biasa. Kok iso ya? Sak sarung sikile papat aku pengen jajal lah. Yo karo bojoku kok ngopo? Lah, jodoh ngoten, pangkat jabatan nggih ngoten. Termasuk kematian sama, tidak bisa diajukan dan tidak bisa ditolak kalau memang sudah datang waktunya. Mila dongone napa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Senajan to wong sak Sleman iki nolak Bu Muslimatun aja dadi bupati, tapi lak Gusti Allah ngersake ya iso. Tapi senajan to didukung wong sak kampung, Allah mboten ngersake ya ora dadi. Lah kula ngoten niku wapal Pak Muhyi. Padha kali kula mbiyen pertama kali nggih mujadah di Guru Hofilin malam Minggu Pahing niku nyuwun sewu. Alah, wong sing nyangkemi niku kae ra ora apa-apa. Kula gadah prinsip, awake dhewe dimusi wong dicangkemi karo wong niku dalam rangka Allah membuat kita hebat. Mila napa Kanjeng Nabi Muhammad niku ketok ampuhe, ketok sektine mergo Kanjeng Nabi Muhammad okeh musuhe. Musuhi karo Abu Jahal, musuhi karo Abu Lahab, musuhi karo Abu Sofyan, musuhi karo Abu Gosok. Wani menang. Jadi jenengan niku berjuang dimusuhi kali wong kata, ora apa-apa. Itu dalam rangka Allah menjadikan kamu sakti. Mila ya siap-siap dimusuhi, siap-siap difitnah, siap-siap diadu dan sak piturute. Mila kula sering matur, ana ne wong susah niku ngrasani wong seneng, ora ana wong seneng ngrasani wong susah. Jadi jenengan dirasani karo wong berarti jenengan niku kepetang wong seneng, tanggamu sing ngrasani kuwi wong susah. Sing ning mburi niku ngrasani sing ning ngarep, ora mungkin sing ning ngarep ngrasani sing ning mburi. Ana lagi ibu-ibu hadroh ki ngrasani aku, ora mungkin aku ngrasani kae. Jeneng tak rasani apane? Ora ana. Ana niku wong cilik ngrasani wong gedhe, ora ana wong gedhe ngrasani wong cilik. Nggih napa mboten? Anane tukang son ngrasani Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani tukang son iki. Sing dirasani apane? Tukang sone ompong kat biyen. Tadi niki wau pangkat jabatan termasuk niki yang paling sensitif nopo rezeki. Rezeki ki ngoten. Ajeng jenengan noya kaya nopo nyuwun sewu. Yen wancine urung sugih ya ora sugih-sugih. Kula sering matur kok sugih niku lak pawakan. Lah nggih padha karo wong kuru karo wong lemu. Niku pawakan. ana kalane mangane titik tapi lemu, ana kalane mangane akeh tetep guru. Sugih karo kere iki ngono kuwi lho. Kowe ngeson 24 jam yo ora sugih-sugih. Lha tenan, ana wong tengok-tengok ketoke ra megawe tapi iso sugih. Mila ora kena direni. Sing paling cetok ora usah iri karo rezekine wong, awakmu kudu paham rezekimu wis dijamin dhewe-dhewe karo Gusti Allah. Lah kula nerangke kali santri kula niku, rezeki niku nyuwun sewu padha karo tong nuwun sewu, tong bensin niku lho. Tangki bensin niku lho. Lan jenengan tindak ning Solo cukupe 5 liter. Ya 5 liter niku sing dikake karo Gusti Allah. Nganti kurang saka 5 liter ora tekan Solo, nganti kekataan bensine ya bludak tumpah-tumpah. Dipas karo Allah. Estu menika, mila jenengan ora usah kacau, ora usah risau. Aku lho mbiyen niku lak meh ra ditampa kali calon bojoku lho gara-gara kula ora nyambut gawe. Aku mbiyen lak rabi mergo kepepet. Meteng bisik matamu ngawur meteng bisik. Ra sembrono. Kiai kok meteng dhisik niku. Kula niku kepepet sak janjane kula dereng pengen rabi, kula pengen rabi umur 20 tahun, 24 tahun kula rabi. Gara-gara zaman sakmono kula sering dijaluki tulung ular-ular manten. Kamu kok kula dereng rabi? Kanca-kanca kula ngomong wong urung rabi kok wani ngular-ngular wong rabi. Jane nggih kula jawab, ya ora apa-apa, buktine mbah kaum kae urung tau mati mbudalke jenazah. Apa mbah kaume kudu modar dhisik lah ya ora apa-apa. Kula ditolak lho Pak Muji mbiyen. Iki bapak marotoku teko apa ora iki? Ora untung ora teko ana. Kula laman niku ditolak Pak Damanuri. Nyuwun sewu, sampun nyambut damel dereng. Duwe gaji dereng. Lah kok wani nglamar anakku, sok anak bojomu mau pakani apa? Wah, langsung kula muntap, "Eh, calon mertua, rungokno kupingmu." Asyakku fir rizki, syakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya itu berarti meragukan sang pemberi rizki. Kula mboten gadah gaji, tapi kula duwe rezeki. Napa bedane gaji karo rezeki? Beda. Gaji itu hanya bagian kecil dari rezeki. Gaji bulanan rezeki sak wayah-wayah. Gaji kapan mawon? Nyuwun sewu, rezeki kapan mawon? Gaji kudu ngenteni bulanan. Kebesar kecilnya gaji dihitung dari berapa lamanya dia bekerja. Tapi besar kecilnya rezeki tergantung kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa. Jenengan dari calon mertua kudu paham. Wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Kula niku paling ngerasa seneng. Lah ana calon mertua ngremehke calon anak mantu mung babakan rezeki. Ora seneng. Wong Al-Qur'ane dawuh kok wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dijamin rezekine oleh Allah. Jangan kan jenengan sehat awake sempurna. Wong lara ning rumah sakit niku rezekine dijamin karo Gusti Allah. Kula wingi bar tilik kanca kula stroke. Rezekine dijamin kok. Buktine apa? Kamare kebak buah karo panganan. Lara percaya stroke kok wis. Awakmu ngerti stroke iki penyakit apa? Stroke itu penyakit orang yang senyumnya tidak seimbang. Yang namanya senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Stroke niku guyure namung ngiwotok ora ana sing nengen. Arep maca ndoke. Niku kok stroke lak ngoten niku penyakit. Niku dijamin kok kalau Allah. Nyuwun sewu lak soal titik, soal oke, soal sugih napa kere niku mboten urusane awake dhewe. Lho wong Kanjeng Nabi sing sugih mohon malah pengen kere kok. Napa Kanjeng Nabi niku mboten sugih, Bu? Sugih. Zaman dadi pedagang lamar Siti Khadijah jenengan pirsa mas kawine napa 20 ekor unta. Lah sak unta niku regane 30 juta, berarti mas kawine Kanjeng Nabi lak 600 juta. Padha karo awakmu 20 ekor tengung. Sampai sugih Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi ndonga kok Allahumma ahyini miskinan. Atau Allahumma ja'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan dadekke kula wong kere lan mugi panjenengan ngumpulke kula teng padang masar bareng wong kere. Tapi nyuwun sewu, napa Kanjeng Nabi kok ndonga niki tau sugih? Jenengan rasa melu-melu ndonga niki. Wong urung ndonga mawon wis mandi kok. Wis mandi kere maksude. Kan ngaten. Mila nyuwun sewu, begitu wong sugih kalau wong kere, itu cara manajenya juga beda kata Rasulullah. Wong sing sugih kudu kepiye, wong sing kere kudu kepiye. Wong sing sugih kudu duweni sifat zuhud. Mila menawi wonten wonten hikam menika dipun ngendikaken makola amalun baroza min kolbin zahidin wa makasura amalun baroza min kolbin rohibin. Mila teng hikam menika ana bab zahid ana bab rohib. Zahid niku wong ra seneng donya, rohib niku wong sing seneng donya. Mila nyuwun sewu, wong sugih niku sifate kudu zuhud, wong kere niku sifate kudu wira. Ifahnya menjaga kehormatan dirinya dengan wira. Lah wong sugih kaya pada manduri kaya pak muslimah, kaya ibu muslimatun niku kudu zuhud. Napa niku zuhud? Saya tidak sepakat ketika zuhud dimaknai tarkud dunya li ajlil akhirah, ninggalke donya ngoyak akhirat. Mila gawe pujian teng masjid-masjid niku ngawur niku. Napa pujiane? Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Ora setuju sapa sing kandha rugi donya ora dadi apa-apa. Lah rugi donya ora dadi apa-apa, awakmu meteng mlebu sakinah idaman, mrongos ra iso mbayar kok ngopo. Ayo. Mila niki bahasane awake dhewe kadang-kadang salah. Sing masjid-masjid sing ngoten puji-pujiane niku lho. Kadang-kadang lak puji-pujian niku ngawur kok. Kawale piye ketat sing rugi donya ora dadi apa-apa ge. Sederek kita sedaya jaler lan estri anem lan tuwa. Sak turute akhire kere-kere niku wae. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Yo ora iso. Lah rugi donya ora dadi apa-apa. Ha kula ngaji ning Malang langsung ning Demak langsung ning Pati balik ning Wonosobo ning Magelang mulih ning Yogya. Ora duwe mobil, yo mrongos aku padake. Kula nate, Pak. Pengajian itu diundang teng Palian Sabto Sari Gunung Kidul. Kula jaman rong duwe gerobak. Subhanallah. Mangkat saking Gunung Kidul niku bu jam 4 sore. Ketemu gen kula to. Jaman kula tasik teng seturan tanggone Pak Muhyi niku jam 7 bengi. Kula mangkat jam 8 dugi nggon pengajian setengah 11. Jam 11 kula manggung setengah 1 rampung. Istirahat sekedap jam 1 mulih tekan Yogya jam 3. Bapak ini kim balik teng Sabto Sari tekan Sabto Sari jam 6 isuk. Dadal ngundang kiai ngaji kok ngerekasake dari jam 4 sore nganti jam 6 isuk. Mila kula jaman sakmaten donga, ya Allah senajan to mung grobak elek-elekan mbok kula diwenehi. Cara mun donga ngono kuwi. Ora ingahi wae. Ora sama gawe masak-masake rupamu. Kowe ki ora sama gawe masak-masake ketok iki wong susah. Ngrupamu kaya kotak infak. Akhirnya dikei karo Allah. Mila niki nyuwun sewu, dijamin. Lah wong sugih kudu zuhud, Bu. Zuhud niku oleh duwe ra kena seneng. Amal yang dilakoni kali wong zuhud dawuh hikam niki wau, makola amalun tidak bisa dianggap sedikit. Maka Rasulullah mengatakan dua rakaat orang yang zuhud, orang yang mukhlis itu lebih baik daripada ibadah seumur hidup yang dilakukan oleh orang yang rohib, orang yang cinta dengan dunia. Kenapa? Hubud dunya roksu kulli khati'ah. Cinta dunia itu nenek moyang dari semua kesalahan. Oleh jadi wakil bupati, tapi tidak boleh cinta dengan jabatan wakil bupati. Oleh duwe rumah sakit, tidak boleh cinta dengan rumah sakit. Enggak boleh. Mobil manggone teng garasi mboten teng ati. Tegese yen mobile ditabrak wong sing rusak cukup mobile atine ra melu-melu rusak. Kula dites langsung bar ngaji niki kalih Gusti Allah. Metok Habib Lutfi ajeng tindakan mujahadah teng pondok. Delalah Habib Lutfi mboten saged. Padahal kula mobile nyilih nek kanca kula. Mergo ajeng metok Habib Lutfi kula goleke mobil sing apik. Habib Lutfi mboten saged tindak mergo enten sedereke sedo teng Jakarta. Telepon kula, "Le, Bah ra iso tindak nggonmu." "Napa, Bah?" "Badhe ning Jakarta." "Nggih, pun, kondur." Begitu nyampe Weleri, subhanallah, mobilnya ditabrak bu kali pendeta. Der! Tabrak. Lawak murah kaget aku ngombene kapan padake. Aku ngelak. Mobilnya remuk dibetot teng Polres Batang. Kendal apa Batang kula lali. Kula waktu sepeda sakmaten telepon Pak Wakapolda, Wakapolda dari tasik Pak Doviri, jaman sakmaten tasik Kombes. Dan mobilnya tabrak wong aja metu Habib Lutfi, malah karo polisine oleh go mulih habis sidik dan lain sebagainya. Ngartiku mobilnya mulih, mulih. Dua hari kemudian pendetane teko. Jadi pintu tengah Alphard niku remuk, remuk-muk sampai airbagnya itu keluar. begitu duki pondok pendeta ini mbah simbis nih ya. Sinjenengan sinten kulo pendeta sinten sing nabrak mobile guse. Oh ngoten nggih. Saat ini hitungannya pripun pak pendeta kulo tak krungu nyuwun sewu kulo niku pendeta kere ya. Serasa ngaku aku ngerti. Lajeng pripun kulo mboten gadah duit tata. Kulo pengin rambungi menika urusan kekeluargaan. Monggo dipentampi kulo gadai 10 juta. 10 juta. Ternyata duwene pendetane mung 10 juta tok. Pak pendeta, sakniki telepon kali dealer mawon, kira-kira niki iso didandani apa ora? Telase pinten? Kula telepon kelolot speaker, Bu, di depan pendetanya. Aku ngempet, mosok aku nesu dengar pendeta, ora pantes aku. Senajan aku kiri, aja diketok-ketok iki. Menjaga kehormatan Islamnya. Ngoten. Akhire napa? Dealere kula telepon bengkel iki. Pak Alphard Velfire seri 2010 waktu itu. 2010. Padahal kejadiannya 2014. Pak Wingi, 2014 Pak Wingi. Ngundang BPLV pertama kali ini. 2011 mobilnya. Remok sakit dandani mboten. Di foto Gus kula tak ndelok. Kula foto kirim ke nyuwun sewu Gus niku mboten sakit didandani. Rusaknya terlalu parah. Pak pendeta rungokno kupingmu. Estu niku teng pondok. Lah carane pripun niki? Niku ora kena didandani, kudu diganti. Telase pinten? Sekian puluh juta. Pendetane rupane langsung ijo niku. Nyantai Pak Pendeta. Sakniki penake pripun? Pun pokoke kula gadahi namung 10 juta niki tok. Pun kula pasrah ampun dilaporke polisi pokoke kula kekeluargaan mawon. Disitulah kemudian kula matur. Jangan sampai kemudian gara-gara kelemahan kita dimanfaatkan oleh orang-orang musuh Islam. Kula ngomong, wis Pak Pendeta, tak tampa. Aku rapopo. Begitu pendetane mulih, kula telepon sing duwe mobil. Dal, ceken ning kantormu, kira-kira mobil iki sih asuransi apa ora. Lho kiyaine pinter aja padake. Lah aku telepone asuransi mau ana pendeta, nek pendetane ra iso sok terapi. Kan ngono Pak Muyi. Bagi gego sekedap kulo teh kulo delok delala sing duwe mobil niku tasik teng Australia, liburan teng Australia. Iku kulo ceki, wong kantor telepon kulo. Alhamdulillah Gus, mobile tasik asuransi. Jamin all rise oleh asuransi, diganti oleh asuransi. Dadi mobile nyuwun sewu pintu tengah niku Bu, niku diganti kalau asuransi. Akhirnya kulo ngomong karo bojoku, "Heh, duit 10 juta. Alhamdulillah Mbah Bati, Bati matamu aku ngawur." Akhirnya kula telepon panti asuhan Al-Fadilah sang ngene Kang Samsuri niku. Kang, ana duit 10 juta sangka pendeta jiwa. Carane ngoten niku. Napa berhenti di situ mboten gara-gara kula sering ngaji seneng oleh donya ora kena seneng. Kula mangkat ngaji ning Klaten, sadaringe Polres Klaten. Kemri sing riyen Pak Wini kok nembe berarti servis lampu merah Bu, sasak sumber kencana der. Mula banter kaget meneh. Kemri ini sasak dien, si Kemri sing biasa kagem jemput Gus Karim malam minggu paing mujadah nih kok. Sasak kali sumber kencono, padahal nembe di servis. Remok bodi nih, padahal mboten asuransi. Kulo ngaji nih buri sampai jegagi, kulo ngomong kali sumber kilo singo nih. Ngoh deloan, begitu delok remok nih kok. Kulo ajeng misuh kok saru, orang misuh kok remuk eh koyong ini kulo ngempet dancok, dancok. Nih ngempet. Langsung kula kelingan niki wau, kelingan niki wau. Serapopo ya Allah. Menungso niku njen diuji kurang ajar. Ujiane teng pundi? Diwenehi rezeki, sibuk njogo rezeki. Diwenehi duit, sibuk njogo duit. Ora diwenehi duit, sibuk ngoyak duit. Gek kapan waktumu nggih Gusti Allah Miftah? Seolah-olah ada bahasa seperti itu. Lah nggih to, awake dhewe niki lak kurang ajar. Diwenehi bondo, sibuk njogo bondo. Ora diwenehi bondo, sibuk ngoyak bondo. Gek waktumu kapan nggih sing maha kuwasa? Akhire kula ngomong kali kapolres saya, wis ndan ra urusan kula tak mangkat ngaji mobil kula gledheke teng Polres. Akhire gawa mulih rusak. Bisa ndelalah mung tanggung jawab separo. Ora popo. Niku sing dimaksud oleh duwe tapi ra kena seneng. Ya lumayan jenengan kebakar, cukup rumahmu yang terbakar, hatimu ra usah melu-melu terbakar. Lah soal sugih napa kere niku mboten urusane awake dhewe. Wong sugih kalau wong kere niku urung mesti luwih ayem wong sugih. Nyatane Setia Novanto kedhuite miliaran yo ora ayem. 15 tahun ra iso kelon karo bojone. Ayo jajal ibu-ibu niki ra duwe 15 miliar kula yakin ra duwe. tapi mangan apa-apa enak, mangan olive enak, engko mulih kelon karo bojone enak. Ayem, soale nderek mujahadah kali Gus Misbah wa nazzala alaihi musakinah. Allah menurunkan kenyamanan di dalam hatinya. Nyaman. Kan ngoten mawon. Lah, lawang sugih duwe sifat zuhud, wong kere kudu duwe sifat wira. Wira niku napa? Ifah, menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Jadi nyuwun sewu, kere kok jadi ketok-ketok kene. Mila ilmune Kanjeng Nabi, yen seneng kon woro-woro, yen susah kon meneng. Awake dhewe niki lak mboten. Susah bengok-bengok, seneng meneng. Padahal wa amma binikmati rabbika fadis. Jenengan sing rumangsa kere nyantai mawon. Wong kere kali wong sugih niku nyuwun sewu. Wong sugih niku pinter golek duit tapi dungane ora mandi. Wong kere niku dungane mandi tapi ra pinter golek duit. Mila kerene awet. Mila napa wong sugih kudu nekake mujahadah ben didongake kali duafa. Dungake awake dhewe niki. Soale napa? Wong sugih niku slamete mergo dungane wong kere. Lah tenan li. Mila tak kandhani, lak ning alam donya kuwi nyuwun sewu wong sugih ki menangan. Apa-apa dhisik, gawe omah dhisik, tuku mobil dhisik, mangkat kaji dhisik. Nggih to, mantu dhisik, mati ora lah ora. Lah wong kere lak mboten ning donya kalah-kalahan, Pak. Gawe omah keri, mangkat kaji keri, tuku mobil keri, mantu keri, tuku HP. Orang mung keri ngenteni sekenan barang, Adik. Ini saya kenal barak, tapi nyantai mawon. Sesuk neng akhirat diwali, sing dise opo-opo wong kere. Milo Kanjeng Nabi dawuh, wong sugih karo wong kere, kuwi mlebu ning surga dise wong kere. Kaceke 500 tahun. Dadi sejuk sing sugih niku antri, sing kere niku wis ning jero surga wis udat-udut, mangan-mangan, ngrokak-ngrokok, odas-adus, kromas-kramas. Niku sing kere, sing sugih antri. Sinten menika? Pak Daman Huri. Wong kere niki iso nyafaati wong sugih. Wong sugih sing kados napa sing disafaati kali wong kere? Dawuhe Kanjeng Nabi, wong sugih sing ning alam donya nyenengke wong kere. Mila kok ana wong sugih nganti mlebu surga, sapa kae? Bu Muslimatun, monggo pinarak, Bu, wong biyen gaweane nyenengke wong kere termasuk kula. Tapi lah wong sugih niku pelit, ngoyak karo wong kere. Aku diajak mlebu surga, sing kere jawab, prek. Wong biyen ra gelem ngopeni aku kok saiki kuwi njaluk karo aku ora iso. Ana sing protes, Gus, lah wong kere niku dungane mandi napa mboten ndongake awake dhewe? Ora iso. Padha karo ula. Ula niku duwe upas. Upase ula niku mandine nggih nyembur wong liya. Nggih nyembur sapi, sapine mati, nggih nyembur wedhus, wedhuse mati, nggih nyembur tukang son, tuangsone. Ning ora ana ula mati mergo keleken upase dhewe. Ngapa ulane mati kelelekan upas witeneh ula tok. Ila tenang nak pikirmu ta sing ra ndedhut kaya aku iki nyantai wae. Kula niku biasa mang taman Pak Wirato nika. Pengajian akhirus sanah napa ulang tahun pondok butuh biaya kathah. 2 minggu sebelumnya ra duwe duit ora apa-apa. Soale lah awake dhewe kemrungsung justru kena masalah. Kula critani awal kula bangun masjid. Bagaimana kemudian wong kemrungsung itu justru menjadikan masalah. Kula ngaji teng Bukit Tinggi Padang. Kanca kula telepon, Gus Miftah teng pundi teng Padang? Kondur kapan hari ini? Bisa enggak ketemu saya? Bisa. Sing nelpon sinten Gus? Kanca kula lawas. Biasane awake dhewe niku sing ngapusi malah kanca dhewe. Malah kanca dhewe. Mila kadang wong nyalon bupati sing rusak niku malah tim suksese. Lara percaya takono Pak Muhi. Sing pengalaman diapusi karo kanca-kancane. Kene napa? Akhire kula mulih teng Mandala Krida. Ketemu kali tiang Gus mengke dalu kula wayangan kula pengin saderenge wayangan jenengan ngaji riyen raketang 30 menit napa selawe menit terserah sak selone jenengan mbon sakjane kula niati prei ning mergo jenengan kanca kula lawas sing njaluk kula gelem akhire napa Bu saderenge wayangan kula ngaji kula mulih dereng ngaji kula mulih wis disangoni ku wandel niku kula buka tekan ngomah niku pinten 30 juta bojo kula kaget kok kathah men bah rezeki. Dalune kula ngaji 30 menit rampung. Seminggu kemudian sing ngundang kula ngaji niki marang ning pondok. Gus Miftah napa badhe bangun masjid? Telas pinten RAB-ne 2 miliar. Alhamdulillah Gus niki rezekine panjenengan. Kula gadah duit 2 miliar. Ah, kula sumbangke teng panjenengan. Kula mlebu kamar langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Masya Allah. Bojoku dhewe ngapa ta? Rembukan kali bojo kula seneng akhirnya bojo kula masak suguh kali sing ngaji nyumbang 2 miliar setengah niki wau. Wah, seneng kula. Begitu bar mangan piyambake ngomong, tapi nyuwun sewu Gus, menika wonten biaya administrasi. Kula kaget. Arep nyumbang golek duit malah kok ngetokke duit iki kepiye ta ya aku. Awale kula men mikir ngoten, tapi mergo sing njaluk niku kanca dhewe ta ya Gus. Gus, niki wonten biaya administrasi ini untuk ngurus perbankan dan lain sebagainya. Pinten 50 juta. Begitu kula rembukan kali bojo kula kula celuk, "Beb, babi kepiye ta?" Aku kowe tukang sone nyeluk bojone mamah, mamah kok ompong. Lah kaya Bu Muslimatun Pak Damanuri ya pantes, mamah wakil bupati. Lah awakmu, papah mamah mau kandur. Lah ya ora pantes. Ayah mau kemana nimpal teletong. Mamah kok tungkae meletek-meletek, Bu. Napa, Bah? Iki arep oleh duit 2 miliar setengah tapi kudu ngetokke duit 50 juta. Lah gadah napa mboten kula cek teng rekening ndelah duit kula 50 juta, Bu. Pas 50 juta. Bojo kula matur nggih pun Mbah kula nderek panjenengan. Pun kula nderek panjenengan. Bojo niku to akhire kula nggih pun Kanjeng ra apa-apa. Wong niki tiyang Kraton Cirebon. Bang, saya pasrahkan 50 juta perjanjian di atas materi. 50 juta administrasi untuk pencairan dana 2 miliar 500. Kula takon, cairnya kapan, Bro? Nyantai Gus, paling suwe sebulan cair. Bar sebulan bangun masjid. Seminggu kula SMS, pripun Bro? Sabar nggih Gus. Minggu kedua kula SMS, pripun Bro? Gus nenggo tanda tangan. Minggu ketiga kula SMS, pripun? OTW, apa kuwi aja takon bae. Minggu keempat kula SMS mboten bales, bulan kedua kula telepon HP-ne mati. Saat itulah kemudian saya menyimpulkan bahwa saya sudah tertipu. 50 juta. Akhirnya napa? Kula kemutan. Dawuhipun Ibnu Athaillah alaskan dari wonten ikam. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika, tidak akan pernah terhenti satu permintaan ketika kamu sandarkan hanya kepada Tuhanmu. Wa ma tayassara matlabun anta talibu bi nafsika, tetapi tidak akan pernah mudah satu permintaan ketika kamu sandarkan terhadap kemampuanmu sendiri. Kowe njaluk karo Gusti Allah, aja percaya karo awakmu. Jangan percaya dengan kemampuanmu. Kowe bangun masjid, aja percaya karo proposalmu. Aja percaya karo kota infakmu. Niku sing dingendikake Beb Lutfi. Beb Lutfi diparani kali jamaah saking Comal Pemalang. Beb, proposale mang dongake. Enten Pak Wiratno nggih. Mang dongake ngarep kula niku. Mang dongake muga-muga niki angsal duit kathah njaluk sumbangan ngalor ngidul damel bangun. Napa jawabane Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan? Masjidmu ora bakal dadi, kabeh ndomblong. Lah napa, Beb? Soale atimu alep bil proposal. Atimu percaya karo proposal. Mila kula sering matur, kathah wong bangun masjid niate gawe omahe Gusti Allah, tapi kathah kelangan Gusti Allah. Saat itu kemudian kula pun niat, aku gawe pondok, gawe masjid, gawe mujahadah ngurusi santri, ora bakal gawe proposal, ora bakal ana kotak infak. Sing penting mlaku. Maca hadis meneh, amaroni robbi an uksiro qaula la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca la haula. Niki disunake diwaca bar ngasar, derenge matahari terbenam ping 100, Allah akan mudahkan urusanmu mengijabah doa-doamu. Kula waca wa tamanuri. La haula wala quwata illa billah. Ben bengi. Hasbunallahu. Ben bengi kula waca. Sebulan kemudian Pak Muyi, Kapolda Yogja waktu itu Brigjen Cuk Basuki telepon Gus Miftah tanggal sakmenten nanten acara mboten jenderal kula paselo saged tindak Sidoarjo. Kenapa? Mang pengajian kula ajeng rabeke anak kula jenengan sing ular-ular manten. Oh, kula seneng ular-ular manten jenderal, apa meneh kula sing dimanten niki. Mangkat ning Surabaya mulih seminggu kemudian Pak Cuk datang ke pondok. Gus Miftah, nyuwun sewu wingi lali kula nyangoni jenengan. Nggih, kagem jenengan. Kulo buka isinya 30 juta. Kulo matur kali Pak Jenderal. Uang ini tidak akan saya pakai secara pribadi. Lah untuk apa Gus? Saya mau bangun masjid, damel modal bangun masjid. Apa jawabannya Jenderal ini? Gus Miftah badhe bangun masjid. Nggih, kulo tambahi 20 juta meneh. 20 juta melih. Genep 50 juta. Duit kulo sing duntal codot niku wau. Balik. Tarane ngoten niku. Napa kulo bangun masjid niku ora ana alangan, Bu? Ana. Lah Bu Muslimatun mrene salah enteng bangun masjid. Begitu bangun masjid, Pak Wiratno pirsa to in avansane kula dol. Kenten duwe to. Kula ngomong kali bojo kula duwite entek, ora kena awake dhewe njaluk karo wong. Diwene ditompo ora diwene rasa njaluk-njaluk. Akhire Avanza kula dol payu 140 lanjutke bangun masjid. Apakah Allah diam? Tidak. Manja bil hasanati falahu asru amsaliha. Al-Baqarah masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah diganti 700 kali lipat. Akhire kula dol. Sebulan kemudian Avanza kula dol ganti tunai oleh Allah Innova anyar. Loh. 8 bulan pembangunan duit entek Innova kula dol. Neh, 2 bulan kemudian subhanallah ganti Fortuner anyar. Lah kowe pelit kok delok munyuk gembira lu kowe sangune 100.000. Pengajian nyawang kiai ana kota infak 2.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwe seneng karo kiai napa munyuk? Omong munyuk tak antemi. Milo wong suge kudu duwe sifat zuhud, wong kere kudu duwe sifat wiro'ifah, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Toh Allah memberikan kemuliaan kepada orang kaya, tapi juga tidak menghinakan orang miskin, justru oleh Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niku lak kon kekancan nutup. Kula luwe seneng kekancan karo wong kere. Wong kere niku lak kekancan nyenengke. Lah wong sugih niku kadang-kadang gayane ra omong. Ayo tak takon, wong sugih karo wong kere niku kendel pundi? Kendel wong kere. Wong sugih niku jireh-jireh. Buktine apa? Omahe dipagri dhuwur-dhuwur. Wong kere ra ono omahe sing dipagri, ora ono. Sing dipagri apa? Nggih mangane ra ono kok. Pae kok mbahmu pae kok. Mila sing sugih kudu nyenengke wong kere, sing kere kudu ndongake wong sugih. Muga-muga Bu Muslimaten lan Pak Daman Huri sakit istiqomah anggene ngunduh mujahadah. Pokoknya madep mantep derek dawe nabi, derek dawe wali, derek dawe kiai. Insya Allah selamat dunia nih, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Pon jam setelu pengajian ini pun rampung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dipun pungkasi kanti dungo ingkang badhe dipun pimpin kalian Gus Ruri. Mboten Gus Ruri dungo mriki. Dungo mriki aturan monggo. Nggih Bu nggih, jenenge Gus Ruri monggo aturan. Yai monggo nggih. Dumateng sarepun Gus Ruri wekdal sawang panggilan dalam semangga akan. Monggo Gus ngoren Gus. Nggih. Ya monggo monggo. Yang sepuh asepe ampuh. Oh. Gus dengerin Gus. Barukan fi kasir talmana fi kasir talmasyada Bina wa dhuriyatina wa tubahan hina inna kadatadu Bini amika musmina biha kubi Dua'ana ya Allah inna Allah Kujina Allah wa ni'mal wakil ima Wa la hawla wa la quwwata Allah ala sayyidina Muhammad wa ala nabiyyi sallam Walhamdulillah Isri asrari al-Fatiha Rabb alladziina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dhaalin. Amin. Matur nuwun Gus Ruri dipun pungkasi kanthi wawasan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat sing ngaji, selamat sing teko. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ismu Bapak insyaallah mboten. Amati mboten utawi dereng kagungan apa. Nggih, makaten matur nuwun sanget Gus Mesbah barangkali kalian Bapak Ibu kasuwun estu dadi manem tenggang pertama kalian dados mangke wonten cewek gangsal Gus Mesbah setunggal, Bapak setunggal, Ibu setunggal, mantan kemenak Pak Jainal setunggal, kalian Pak Direktur setunggal. Beberapa kalau semangga akan, Bapak Ibu kalau semangga akan, monggo kalian Gus Mesbah. Pak Direktur mana nih beberapa ibu monggo. Yeah. Ibu sampun wonten yo. Nggih.